melanjutkan pelajaran bahasa Arab dan dalam kitab Berusuluh Al-Arabiyah Al-Ghairina Al-Fikina Biham Al-Juz'u Thalith, sidang yang ketiga. Terakhir sampai halaman berapa? Al-Adl. Apa ini? Al-Adl sekarang. Al-Adl. 17 ya. Nah, ikhwan fi din, rahimani rahimakumullah. Tentang tawabi'. Itu al-ismul masyari lima qabla fi arabi mutlaqan. Isim yang mengikuti kalimat sebelumnya dalam i'rabnya, isim mutlaq. Baik rafa'nya, nasabnya maupun jirnya, khafadnya. Tawabi'in ada empat macam. An-na'du, wa-tawqidu, wa-al-adhu, wa-al-badak. Nah, kita bacakan penjelasan contoh dari mu'alif na'ad dan tawqid. Berikutnya al-adh yang ketiga. Qala mu'alif Allah ta'ala al-adhu. Apa al-adh? Al-adhu al-bayn istilahan dan adhu al-bayan wa adhu al-nasab. Adhu al-bayan البيان يكون بتكبير اللفظ بعينه وعينه كيفي البيان عندك ما هو العمق بيان التابع الجامد الموضح البطني في المعارف المخصص له في النكرات. نعم. التابع الجامد الموضح المتبوع في المعارف المخصص له في النكرات. مثال جاء الرجل أخوك. جاء الرجل أخوك. أخو نساك عندك ما هو عندك عندك جاء علي وحسن شعره أو النصر نصر التابع الذي يتوسط بينه وبين مطلعه أحد الحروف التسعة. نعم. ليس العشرة. Contohnya di sini al-marfu kharaja Hamidun wa sadiquhu. Sadiqun af wal afu an marfu marfu mithlu. Al mansub طلب المدير حامد وصديقه المجرور أين كتب حامد وصديقه صديقه عطف والعطف عن منصوب منصوب مثله صديقه عطف والعطف عن المجرور مجرور مثله معطوف والمعطف عن المجرور مجرور مثله جل الله إنسني عطف أبا البيان أبا عطف نسق عطف نسق نعم. Kemudian al-badal. Al-badal ndak. Ndak. Ndak. Nak nak tak ada nak tak ada nak tak ada nak tak ada nak tak ada nak tak ada nak Galak. Badal ba'i mukut. Nah. Badal ba'i mukut. Nah. Lagi badal apa? bel. Nah. Nah. Badalul kul minal kul atau badalul syai minal syai. Wathani badalul kul badalul ba' minal kul badalul istimal wa badalul ghalat. Al balat badalul wada' badalul nisyan wa badalul ghalat. Contohnya di sini al marfu ana ja'a akhuka hasimun. Ana ja'a hadha at-talib. Al-mansub a'rifu akhaka hasiman a'rifu hadha at-taliba. Majrur ayna ghurfatu akhika hasimin ayna ghurfatu hadha at-talibi. Maksud di sini hasim dengan talib sebagai badal. Wal badal min al marfu mithl wal badal min al mansub mansub mithlu wal badal min al majrur majrurun mithlu. Badal apa di sini Anda? Dari empat macam badal tadi, contoh di sini badal apa? Kul min kul. Badal kul min kul. Silas A. Kemudian dalam fiil. Al-mu'arab dan mabni ma'af'al. Mu'arab dan mabni dari fiil-fiil. Al-fi'il madhi wa fi'il amr mabniyan. Fi'il madhi dan fi'il amr kedua-duanya mabni. Fi'il madhi mabni ala madha hendak dari bab al-mudzakara. Mabni ala al-athfi. Mabni ala al-dhammi. Mabni apalagi mabni ala sukun sukun ala al-fath ala dhamma ala sukun apalagi berpindah dan tiga tiga saja mabni ala al-fath kapan mabni ala al-fath apabila tidak bersambung dengan dhamir tidak bersambung dengan wawu jamaah al-ithnain apa lagi? Oh jemaah di Senin apa lagi? Apa lagi? Ini al-fath apabila tidak bersambung dengan dhamir rafu mutaharrik. Apabila tidak bersambung dengan rafu mutaharrik apa lagi? Enggak ada gua. Tidak. Mata itu benar. Yang lima di anal al-fath tidak. Apa? Apa pertanyaannya tadi? Apa itu? Firman di belajar di hasil jasi. Mereka tidak bersambung dengan miswah. Apa lagi? Apa lagi? Abu Jamah. Apa lagi? Terima Dak. متى يبنى فعل الماضي على الفتح؟ Lihat dulu. Dan di dalam mitos ini, Syekh, di dalam mitos ini Syekh, apa lagi? Apa lagi? Sudah? Sudah cukup satunya? Masih ada tambahan? Apa lagi tambah terus? Ndak, apa lagi? Filma di sini? Ya benar, angkat. Lamiat sijah bersyai. Nah. Apabila bersama dengan dan rafa matahari. Eh, mabni al-fat lah yang pertanyaannya. Mabni al-fat. Dan itu sebelah hari syai. Kemudian sebelah tautan ni. Apa? Alif Nain. Kami bersama dengan Alif Nain. Alif Nain. Alif Nain. Apa lagi? Berdua. Nun Niswa. Nun Niswa. Apa lagi bertiga? Tiga. Tiga. Tidak berlamnya tersembunyi syai. Asal Alif Nain. Tidak tersalam dengan Niswa. Tidak ada tambahan. Anis. Apa? Yang pertama kita lihat tasir di akhir syai, yakni daerah timur harik wanul niswa wa na. Yang kedua kita tasolat di ta'itanis asakina. Yang ketiga kita tasolat di alif isnin. Apa lagi? Apa? Cukup. Cukup. Nah. Asam tak? Nun niswa tadi enggak? Nun niswa sebelum merah matahari. Nam dia kalau domir-domir hanya dua ya. Apa tadi? Ida lam yatasil bi syai' dengan ida tasala bi alif itsnain. Minta tani tidak termasuk bagian dari domir. Nah, ida lam yatasil bi syai' atau ida tasala bi alif itsnain. Nah, bini alal. Ndak ibna ala dhom mata. Ibn al-Dham. Kapan fi'il madhi ibn al-Dham? Nah, contohnya kan sabu. Nah, apa lagi? Baru satu. Itu. Apa? Satu gimana? Ada yang ada sebul. Itu sudah tidak mengerti. Nah, mencakup apa saja? Pada fi'il madhi dhamir rafa' mutaharrik mencakup apa saja? Ta dan nun. Ta nun sama? Dua aja. Ndak dhamir rafa' mutaharrik apa saja? Nun mungkin lah dan nun nun. Nunnya dua lagi. Ada dua dhamir nun. Dan dhamir niswa. Ndak, dhamir rafa' mutaharrik berapa? Yang kita tak di Iya, tayna. Kemudian nun niswa. Kemudian dhamir anu nahnu. Apa itu dhamirnya? Mu'adzam. Nun. Dhamir nun juga. Apa namanya itu deh? Mu'adzam li nafsi. Ya dhamirnya apa? Nahnu. Nahnu. Nah. Oh, nah. Nah. Nah, yang menarik tiga. Nah, nun itu dengan niswa dan nah. Nah, nun dengan alif. Nah. Nah, nun. Ndak. Ada yang belum. Til Amr, ini ala apa? Ini ala ma'i jizamudin. Ini ada maizan menteri enjennya. Das sini apa pertanyaan? Pelamar membeni alam ada. Mabni ala sukun. Al-fat. Fat. Alat dom. Alat dom apa lagi sih? Coba tanda-tanda di nomor. Alal fat. Fat apa tadi sukun alal fat baru dua. Sukun alal fat. Dom tidak jadi dom. Wow, itu kan. Bukan dong. Sungai Luawi. Alas sukun. Alal fat. Apa lagi? Sudah cukup atau masih ada lagi? Dua ya. Dua saja. Fil Amar memenuhi keadaan B-nya dua. Alas sukun dan alal fat. Endak, ada tambahan atau sudah? Lengkap gitu. Al-Hasb. Apa? Al-Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Nah, Hasan. Nah, tiga ya. Hasbun. Fat. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Nun. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Hasb. Sukun kapan, Endak? Satu barang, Mas. Satu barang. Kapan fi'il amar namanya al-sukun? Cuma diperincang. Perintah seorang, satu orang, ejilisi, gitu, satu orang, ejilisi, gitu. Bahaya pembahasan ini. Satu orang. Ini ya, bayang mengenai. Nah. Semua diurasa, semua diulang ilmu yang sering. Nah. Ini alas suruh saja. Nah, disuruh pelekaran. Iblis itu enggak tidak tidak bersambung dengan si alif nafa. Heeh. Sudah jamaah. Heeh. Sudah. Foto di pon. Contohnya jadi sudah. Nanti alfat apa? dengan nisbah. Apa? Apabila oh tadi masih ada kelanjutannya. Mabni ala sukun apa lagi? Tadi tempat yang pertama itu karena sarai ra namanya tasir. Dua kedua ini sama dua. Nah, contohnya ikhtam. Al-fat ya, Bang. Bihi menurut toki penguasa. Contohnya di sana. Nah. Mabni ala al-hadd contohnya. Contohnya had had had tarik dulu sudah itu sudah kapan nabi ala hadin nun ini kala mutallal ah apa maksudnya bersama dengan ida tasalluq bihi wal jam'i wa aliful ithnain wa ta'ta muannatsun tutur bersambung apa tadi istri ya istri ya itu tasalabi apa ulang-ulangin jawabannya tadi apa tasalabi aliful ithnain wa wal jam'i awal jam ini awya ilmu anna khutrun khutrun nah pakai aw ya bukan waw kalau waw harus terkumpul semuanya di kiri aw nah. Contohnya contohnya uktubu nah uktubu uktubu nah memberi ala hadzi harb al illa taban apabila bersama dengan huruf illa apa apabila bersama dengan huruf illa semua yang bersama dengan huruf illa dia siaku mau bersama dengan huruf illa ada huruf illa huruf ilah kan ada yang di awal, di tengah, di akhir yang mana? Di akhirnya sih. Oh, ada kan kecal, akhir. Akhir, akhir, akhir, akhir. Contohnya? Contohnya nomornya ya Ustaz. Da'a ya da'u apa? Oh da'u da'u. Jara ya jari. Ya jari. Ijari. Ijari na. Masya yang muslim. Wajar baru. Nah kita lanjutkan. Al-Malik warahmatullahi ta'ala. Wal-fi'il mudhari mu'rab illa ila tasala binunul niswah yakunu madniyah. Adapun fi'il mudhari mu'rab kecuali jika bersama dengan niswah maka dia bani ala sukun. Nah contohnya afham hadha darsa marfu' uridu an afham hadha darsa mansub lam afham hadha darsa majzum ini fi'il mudhari kebanyakannya dia mu'rab marfu' li tajarrudihi min an-nasb wal jazim mansub idza dakhala 'ala nasib majzum idza dakhala 'ala jazim Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyyah. Jadi fi'il mudhari mu'rab kecuali jika bersama dengan nun niswah, demikian juga apa? Bersama dengan nun taukid al-mubasyarah. Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyyah, tanda-tanda i'rab asli dan cabang. Alamatul i'rab fi'il mudhari thalath wa hiya ad-dhammah. Tanda i'rab pada fi'il mudhari ada tiga, dhammah wa hiya alamatul i'rab adalah tanda rafa'. Al-fathah wa hiya alamatul nasb. Fathah ini tanda nasab. As-sukun wa hiya alamatul jism, dan sukun ini adalah tanda jism, ini tanda-tanda aslinya. Tanda rafa'nya adalah dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jismnya sukun. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyyah, dan bisa ada tanda-tanda yang lain cabang pengganti. Wa hiya fil anwa'i atiha min al-fi'l, dan tanda-tanda pengganti tersebut pada jenis-jenis yang berikut ini dari fi'il yang berikut ini. Yang pertama al-awwal al-af'al khamsah, pada al-af'alul khamsah. Apa itu al-af'al khamsah? Dhabinya kullu fi'lin mudhari' idza tasal bi al-ithnain aw al-jama'ah aw ya al-mu'annatha al-mukhatabah. Alamat rafi fiha thubutun nun, alamat nasbi wal jazmi hadfun nun. Tanda rafa'nya al khamsah dengan thubutun nun, dan tanda nasb dan tanda jazmnya dengan buang nun. Nah contohnya aturiduna an tadhhabu alam tadhhabi ila al madrasah ya maryam. Syaitnya turiduna marfu bi thubutun nun, an tadhhabu mansub bi an bi hadfin nun, lam tadhhabi jizun bilam bihadfin nun alamat jizmi hadfin nun. Ini yang pertama tanda cabang pada al-af'al khamsah marfu bithabitin nun wal mansub jizun bihadfiha. Yang kedua, tempat yang kedua al-fi'l naqis, fi'il naqis. Fi'il naqis apa? Fi'il yang lam fi'ilnya bila huruf illah mu'tal akhir. Alamat al-jism fi hadf al-akhir, tanda jism padanya dengan buang huruf akhir, buang huruf illahnya. Karena kasih mu'tal akhir, baik huruf illahnya hanya di lam saja ataupun huruf illahnya lam dengan ain atau lam dengan fa lafif, nah masuk semua dalam karena kasih mu'tal akhir, tanda jism dengan buang huruf illahnya. Di dua tempat sebenarnya mu'alif pada fi'il mudhari i'rabnya dengan i'rab tanda far'iyyah, tanda cabang pada al-af'al khamsah dan pada fi'il mu'tal akhir. Kemudian al-i'rabu taqdiri, i'rab taqdiri. Tuqaddar, ditakdirkan yang tidak nampak. Alamat rafi fil fi'il naqis, yang pertama tanda rafa pada fi'il naqis. Fi'il naqis mu'tal akhir, maksudnya mu'tal akhir. Nadzani yamshi yad'u yansa. Mu'tal akhir secara mutlak baik huruf innahnya alif, waw, kemudian ya, semuanya dengan dhammah muqaddar ketika marfu dengan dhammah muqaddar. Kalau alif mana min duri at-ta'adzur, kalau waw atau ya mana min duri ya sifat. Yang kedua alamat nasbi fil fi'il naqis maftuhil 'ain. Nahwu lan ansa, tanda nasab ditakdirkan pada fi'il mudhari naqis dan mu'tal akhir yang di fathah ain. Lan ansa, kalau di kasrah ainnya di takyid apa? Di fathah ain, untuk menunjukkan apa? Huruf illah mu'tal akhir bil alif, mu'tal akhir bil alif. Adapun mu'tal akhir bil ya atau bil wawi, tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Saya du'u lan yad'uwa. Yamshi lan yamshiya. Yang muqaddar fathah pada fi'il mu'tal akhir, khusus mu'tal akhir bil alif. Maftuhul 'ain, 'ain al-fathah itu mu'tal akhir bil alif. Ketiga alamatul jazm fil fi'il mudha'af. Pada fi'il mudha'af. Nah contohnya lam ahujja, fa'alam jazmi sukun muqaddar, tanda jazmi anda sukun muqaddar. Nah, Yang ketiga ada tanda jazm muqaddar pada fi'il mudha'af lam hujjah. Karena asalnya apa? Lam ah juji. Asalnya lam ah juji. Di nakal harokat jim yang pertama dipindah ke ha, kemudian nama bertemu dua sukun, jim yang pertama dan yang kedua dua-duanya sukun, atau menghindari ketemu dua sukun didatangkan huruf harokat. Apa harokatnya? Di sini fathah, yang paling ringan harokat adalah fathah lam ahujjana, sehingga sukunnya apa? Muqaddar. Sukunnya muqaddar dengan harokat apa lihat takhalus nalde kaisa kinai. Karena harokat pada sini harokat lihat takhalus nalde kaisa kinai. Nah ini i'rab takdiri pada fi'il mudhari'. Kemudian tamarin latihan ayin dari mu'rab wal min al mabni fi, tentukan bedakan mana mu'rab dan mabni pada kalimat yang berikut ini. Sampai terakhir. Yang terakhir dakhala mu'rab atau mabni? Mabni. Ijlis ndak mu'rab atau mabni? Ijlis mu'rab atau mabni? Fil amr. Fil amr semuanya apa? Mabni. Ijlis mabni. Yadhabu. Nah, tafhamna mabni. Nah, mabni. Yakhrujuna. Nah, tashrabina. Yaktubna mabni. Nah. Yang kedua sampai ketujuh wajibul manzil. Ada PR sebelumnya? Apa? Saya periksa. Masih ada yang belum. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa.